আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী আকরামানা বিল ঈমান ওয়া হাদানা ইলা তরিকিহিল কওয়িম ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা হাবিবিল্লাহ সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Saudara pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, merupakan satu kemuliaan pada saat yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali melalui idara dan dalam rangka bedah tafsir Syekh Sya'rawi, yang mana bahasan kita pada hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 189. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Maka jawablah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga merupakan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan dengan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu adalah merupakan orang yang bertakwa kepada Allah dan masuklah ke dalam rumah dari pintunya serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Saudara pendengar yang berbahagia, dari ayat 189 ini kita melihat Allah memberikan sebuah penjelasan, tetapi lewat sebuah dialog ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Yas'alunaka, ini biasa diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, mereka bertanya kepadamu tentang perang, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit dan masalah-masalah yang lain. Nah, ini merupakan bahwa Nabi itu adalah sumber ilmu juga. Artinya apa? Segala sesuatu yang sulit difahami oleh sahabat, maka rujukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi ya menunggu jawaban atau menunggu wahyu untuk menjawabnya, maka kerangka pertanyaan tersebut diangkat oleh Al-Quran dalam bentuk yas'alunaka. Umatmu, sahabatmu bertanya tentang ahillah. Apa makna ahillah? Ahillah adalah berarti bulan sabit, jamak dari hilal. Bulan banyak kegunaannya bagi manusia sebagai tanda kebesaran Allah, dan yang paling penting adalah menjadi tanda waktu bagi kegiatan dan peribadatan manusia. Misalnya dengan bulan Ramadan, masuknya awal bulan, ketika kita melihat adanya bulan, dan demikian juga menandakan awal Idul Fitri, Zulhijjah, musim haji, termasuk juga bulan ini adalah berguna untuk memberikan masa iddah atau batasan waktu menunggu setelah bercerai bagi seorang perempuan. Kenapa tidak matahari yang diangkat di sini? Karena matahari hanya menunjukkan hari, perputaran hari, suhu udara, musim panas, musim semi, musim gugur. Tapi dia tidak menunjukkan adanya hitungan. Karena matahari itu begitu muncul bulat terus. Bagaimana kita menghitung satu hari, dua hari? Maka dengan bulanlah kita menghitung. Begitu bulannya sebesar ini, satu. Muncul lagi setelah 5 hari agak besar. Begitu 15 hari, dia sudah menjadi bulan Badar, purnama, ya, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga pada potongan ayat yang kedua, Allah memberikan sebuah pemikiran bagi kita. Apakah kebaikan itu? Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu, kata Allah, ketika kamu masuki rumah dari arah belakang. Apa maksudnya? Menjadi sebuah kebiasaan suku di Arab, terutama suku Al-Himis. Mereka ketika melaksanakan ibadah haji, pakaian mereka lusuh, rambut kusut masai. Maka mereka takut bila bertemu dengan keluarganya, kondisi badan mereka yang seperti itu. Nah, jadi mereka tidak mau masuk dari arah depan. Maka mereka masuk dari arah belakang agar ya bisa mandi dulu mungkin, atau bersiap-siap dulu baru bertemu keluarga. Namun di sini Allah memalingkan sebuah pernyataan yang lain. Bukanlah kebaikan itu ketika kamu memasuki rumah dari arah belakang. Tetapi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Ketika kamu melaksanakan ibadah haji, yang dihitung Allah takwanya. Adapun rambut yang kusut masai, wajah yang lesu, tangan yang capek misalnya, kaki yang pegal, itu adalah merupakan tanda. Ya, bukan nilai takwanya di situ. Maka Allah mengatakan, kalau memang takwanya menjadi sebuah acuan, waqtul buyuta min abwabiha. Ya, kalau masuk rumah dari depannya saja. Ada penilaian oleh keluarga nanti misalnya dalam kondisi yang tidak sempurna karena baru melaksanakan ibadah haji, itu adalah merupakan resiko. Tidak ada masalah. Yang paling penting adalah ketakwaan. Itulah yang dilihat oleh Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi sekali lagi Allah menyatakan di sini bahwa nilai takwa itulah yang sampai kepada Allah. Sama seperti cerita berkurban di surat Al-Hajj. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Materi yang dalam bentuk darah, yang dalam bentuk daging, itu tidak sampai kepada Allah. Itu Allah perintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena manusia membutuhkan itu. Tetapi Allah perlu kepada apa? Taqwa minkum. Itu yang sampai. Takwanya. Artinya apa? Keikhlasan, kebaikan yang ada ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Nah, inilah pengantar dari saya. Mungkin dengan Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana bisa kita berdialog. Saya persilakan. Iya, baik sekali Ustaz Hanafi. Di sini kita sedang mengkaji hakikat dari bulan dan takwa agar kita menjadi orang yang beruntung. Masalah bulan, ada suatu hal yang menarik, walaupun itu beda-beda tipis, iya, antara bulan Qomariyah dan bulan Syamsiyah. Iya. Bulan berdasarkan perhitungan bulan, dan bulan berdasarkan perhitungan putaran matahari. Iya. Antara putaran bulan dan putaran matahari itu nanti akhirnya menurut buku yang kita baca ini ada perbedaan 12 hari. Iya, dan rupanya itu dalam satu tahun antara Qomariyah dan Syamsiyah. Lebih pendek durasi Qomariyah daripada Syamsiyah. Ini suatu hal yang menarik, kata B.J. Habibie pada waktu kita di Mesir dahulu. Dengan perhitungan bulan Qomariyah bagi penanggalan Islam, itu berarti haji itu tidak selamanya pada waktu musim panas terus atau musim dingin terus. Yeah. Karena perbedaan 12 hari itu menyebabkan terkadang haji bisa Julhijjah itu bisa berada pada posisi musim panas. Betul. Nanti suatu ketika haji berada pada waktu musim dingin seperti saat ini, ya, saat gitu ini kan. Nah, jadi itulah hikmah kenapa umat Islam mengambil bulan Qomariyah. Nah, di sisi lain, iddah yang kata Ustaz Hanafi tadi berlaku bagi wanita itu sebenarnya bukan mengikuti bulan Syamsiyah, tapi bulan Qomariyah. Cuman terkadang kita ini melihat sudah biasa bulan Syamsiah, ya kita berlakukan itu. Tidak apa-apa, lebih banyak gitu. Lebih safety, lebih selamat, karena kan lebih banyak bulan Syamsiah. Beda kalau 3 bulan tuh bisa mungkin 3 atau 4 hari begitu. Nah, ini mungkin tambahan hakikat tentang bulan yang sebenarnya Islam sangat memperhatikan bagaimana kondisi alam semesta. Itulah agama Islam bukan saja hanya terbatas pada sholat, puasa, haji. Tidak memikirkan tentang bagaimana menjaga kestabilitas alam jagat raya ini. Kemudian masalah takwa juga. Takwa di sini bukan merugikan umat Islam. Ketika kita takut kepada seseorang itu bukan berarti mungkin kita akan merasa rendah di hadapan dia karena takut. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita merasa rendah, memang betul rendah. Tetapi wa matawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Ketika kita tawaduk kepada Allah, maka Allah akan memuliakannya. Maka Allah menutup dengan kata-kata la'allakum tuflihun. Hakikat takut kepada Allah itu bukan merendahkan tapi menguntungkan. Betul. Nah, itulah dia sekadar tambahan dari saya. Iya, saya juga ingin sedikit memberikan masukan-masukan di sini tentang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah kelebihan bulan Qamariyah ini, keistimewaan bulan Qamariyah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Tentang masalah fenomena alam ini, dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah menyatakan bahwa apabila para petani melihat bintang di langit, di sini bintang ya bukan bulan ceritanya sini, melihat bintang 3 di langit, maka ketahuilah bahwasanya pada saat itu Allah akan menurunkan kesuburan di atas permukaan bumi ini. Ya, bintang 3 ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bintang suraya di sini. Dan juga ada beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang bahwasanya fenomena alam itu merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma janganlah yang salah adalah pada saat orang-orang menjadikan fenomena alam ini menjadi satu usaha untuk memprediksikan nasib orang lain. Ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya di dalam agama Islam. Memang ada di dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang fenomena alam seperti bintang suraya. Bahkan pada hadis lain Rasulullah menjelaskan, seandainya kamu melihat ada tiang merah di ufuk sebelah barat, maka ketahuilah bahwasanya, kata Rasulullah, bencana akan menimpa umat manusia pada saat itu. Ya. Kesalahan umat kita sekarang adalah bahwa ada sebagian pihak itu yang menjadikan tanda-tanda alam itu sebagai usaha untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup seseorang. Ini tidak benar sebenarnya. Ya, bentuk-bentuk astrologi itu ya, ilmu nujum dan sebagainya itu adalah salah satu hal yang dilarang oleh agama. Yang jelas bahwasanya segala apapun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk-bentuk tanda kekuasaan Allah yang dapat dipergunakan oleh, yang merupakan hidayah bagi umat manusia kalau mereka mau menjalaninya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lagi tentang masalah kebajikan di sini, menambahi daripada pernyataan dari Ustaz Jainal Arifin tadi, bahwa sebenarnya kebaikan itu bukan dilihat dari ketundukan seseorang kepada orang lain. Bukan seperti itu nilai kebaikan itu. Akan tetapi nilai kebaikan itu adalah ketundukan dan kepasrahan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah dengan menunduk-nundukkan diri kamu atau rasa khawatir dengan pakaian lusuhmu sehingga kamu akhirnya masuk dari pintu belakang itu dianggap sebagai satu kebajikan. Bukan seperti itu. Bukan juga menundukkan pandangan ke bawah ketika berjalan itu merupakan satu kebajikan. Tapi yang penting adalah bagaimana jiwa kita itu tetap tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita menundukkan pandangan kita ketika berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar, tapi sebenarnya hati kita itu merasa sombong atau ingin dipuji oleh orang lain, maka sebenarnya itu adalah merupakan satu maksiat, satu dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Ya, terima kasih. Memang semakin kita kaji ini ayat ini, semakin banyak hal-hal yang sangat menarik untuk kita lihat. Tadi apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi adalah merupakan suatu kenyataan setelah diselidiki. Ternyata perputaran Qomariyah itu adalah merupakan bukti kekuasaan Allah dan sekaligus merupakan ujian bagi manusia dalam ibadah haji. Terkadang generasi awal, misalnya generasi yang haji bulan 6 dulu, pas wukufnya bulan 6, bulan 7, bulan 8 luar biasa, merasakan panasnya betul. Ketika generasi sekarang melaksanakan haji pada bulan 2, bulan 1, bulan 12, pada merasakan dingin luar biasa. Ini merupakan cobaan demi cobaan. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Bagi orang yang melakukan haji musim panas, juga mereka merasakan kesulitan. Pada masa haji musim dingin juga merasakan kesulitan. Yang jelas di sana ada cobaan demi cobaan diberikan Allah. Nah, kalau dia takut mati karena haji, maka disinilah dia gagal. Banyak orang yang meninggal ketika saat matahari terik, dan tidak sedikit pula yang meninggal ketika kedinginan. Nah, jadi ini soal umur saja, soal nyawa. Jadi tidak dijadikan sebagai barometer musim dingin atau musim panas. Pendengar yang berbahagia, memang ayat demi ayat yang kita lihat ini adalah merupakan inti dari pemikiran yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan butir-butir hikmah yang pada kesimpulannya adalah bahwa waktu yang diberikan Allah itu harus dihitung. Iya. Agar kita tahu sejauh mana pencapaian, termasuk umur, pencapaian keberhasilan, dan juga weakness, kegagalan dan kelemahan kita. Yang ingin dimunculkan Allah dalam ayat ini adalah bagaimana takwa itu ada pada setiap waktu yang kita lalui. Itu yang paling penting. Berbuat baik, berbuat ketaatan, dilandasi dengan takwa, ini akan dapat menyebabkan kita menjadi beruntung di hadapan Allah. Demikian dialog kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Hanafi Ismail dan Ustaz Zainal, Ustaz Ahmad Perdana, mengajak saudara-saudara untuk tetap mengikuti dialog ini pada pukul 5.30 setiap pagi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.